السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وقرأ الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله، pada kaum muslimin dan muslimat dan kepada seluruh pendengar di Roja yang mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita dan menetapkan kita di atas Islam dan Sunnah. Kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada kita itu nikmat Islam dan nikmat Sunnah. Dan kita memohon kepada Allah as-sabat, tetap di atas Islam dan Sunnah. Pada ikhwah sekalian, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan yang berkaitan tentang kufur dan takfir, atau kita membahas tentang hakikat iman, kufur dan takfir menurut ahlu sunnah wal jamaah dan firqah-firqah yang sesat. Jadi pagi hari ini pada seluruh pendengar Radio Roja, saya akan menegaskan kembali dan menjelaskan kembali, yaitu pembahasan yang kita bahas pada pekan yang lalu dari poin ke-43 prinsip ahlu sunnah wal jamaah terhadap masalah kufur dan takfir. Kepada pagi hari ini kita akan membahas tentang hakikat iman, kufur dan takfir menurut ahlu sunnah wal jamaah dan firqah-firqah yang sesat. Bahwa masalah ini bukan masalah kecil, masalah besar. Dan yang harus kita ketahui bahwa sungguhnya Allah SWT telah mengutus Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa agama yang hak. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menjelaskan di dalam kitabnya, dan juga Rasulnya telah menjelaskan dalam sunnahnya tentang pokok-pokok agama dan tingkatannya, yang agama ini dibangun di atasnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan kepada umat ini semuanya. Yang membawa manusia ke sorga, Nabi sudah jelaskan. yang membawa manusia ke neraka. Nabi sudah jelaskan tentang masalah akidah. Nabi sudah jelaskan, jangankan masalah akidah, masalah manhaj, masalah tata cara buang air saja Nabi sudah jelaskan. Bagaimana orang-orang musyrikun, mereka mengatakan kepada Salman radhiyallahu an, apakah Nabi kamu mengajarkan kepada kamu segala sesuatu sampai tentang tata cara buang air? Salman al-Farisi, Salman al-Khair radhiyallahu an, beliau menjawab, iya. Iya, artinya Nabi kami mengajarkan kepada kami segala sesuatu. Kalau Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum tentang segala sesuatu, kalau Nabi mengajarkan kepada para sahabat tentang tata cara buang air, berarti Nabi juga enggak tinggalkan masalah yang besar, masalah akidah, masalah manhaj, masalah iman, masalah kufur dan yang lainnya. Nabi menjelaskan kepada umat ini. Kita harus hati-hati dalam masalah-masalah yang seperti ini. Dan dalil dari Al-Quran dan Sunnah menunjukkan tentang penjelasan hakikat dari setiap tingkatan agama, rukun-rukunnya, kedudukannya, dan keterkaitannya dengan yang lainnya. Dan Kitabullah dan Sunnah Rasulnya ini mencakup penjelasan tentang hakikat Islam, rukun-rukun, kewajiban-kewajibannya, serta hal-hal yang menjadi pembatal dan lawannya berupa amal perbuatan. Islam juga menjelaskan tentang hakikat iman, rukun-rukun, cabang-cabangnya, juga hal yang membuatnya bertambah dan berkurang, dan hal-hal yang dapat menghilangkan pokok-pokok keimanan atau menghilangkan kesempurnaannya. Kemudian juga Kitabullah dan Sunnah Rasulnya juga menjelaskan tentang ihsan serta hakikat dan rukunnya. Dan begitu juga di dalam Al-Quran dan juga dalam Sunnah dijelaskan juga tentang nama-nama hukum berdasarkan, artinya nama-nama dan hukum-hukum agama berdasarkan pelaksanaan manusia terhadap tingkatan-tingkatan ini. Ada yang dikatakan muslim, mu'min, muhsin, fasik, kafir, munafik. Itu ada dijelaskan dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hanya ketika kita berbicara tentang masalah iman, pada waktu kita membahas tentang poin yang ke-42 prinsip Ahlus Sunnah tentang din dan iman. Din dan iman. Ya, yang berkaitan dengan masalah-masalah nama. Orang itu muslim, mukmin, muhsin, fasik, kafir dan munafik. Karena itu, ayol ikhwah, azakumullah, kita harus berhati-hati dalam masalah kufur dan takfir. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sesungguhnya mewajibkan dan mengharamkan ganjaran dan siksa, mengkafirkan dan memfasikkan adalah hak Allah dan Rasulnya. Tidak ada hak bagi seorang pun dalam hukum ini. Kewajiban manusia hanyalah mewajibkan apa yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dia sebutkan dalam kitabnya Majmu' Fatawa Syekhul Islam di juz yang kelima. Beliau juga rahimahullah mengatakan, ketahuilah bahwa permasalahan takfir, artinya mengkafirkan, dan tafsik, memfasikkan orang lain. Takfir, mengkafirkan orang lain. Mengkafirkan orang muslim. Tafsik, memfasikkan orang muslim, termasuk permasalahan asma, yaitu nama-nama dan ahkam. Masalah hukum, artinya nama dia, apakah dia mukmin, kafir, fasik, ini masalah nama. Kemudian juga berkaitan dengan masalah ahkam. Kalau hukum-hukum yang timbul nanti dari akibat nama-nama itu, seperti pengkafiran, pernyataan bahwa seorang yang Muslim itu menjadi kafir, itu bisa menentukan hukumnya dia di dunia dan juga nanti di akhirat. Kalau dia seorang Muslim dikatakan kafir, berarti dunia dia bisa pisah dengan istrinya. Tidak ada waris mewariskan, tidak dikuburkan di pemakaman kaum Muslimin, dan di akhirat kekal dalam neraka selama-lamanya. Makanya harus hati-hati. Masalah takfir mengkafirkan dan tafsik membasikan orang lain, termasuk permasalahan asma, nama-nama, dan ahkam, hukum-hukum yang berkaitan dengan janji dan ancaman di akhirat. Saya ulangi perkataan Syekhul Islam ini. Tahuilah bahwa permasalahan takfir, kafirkan seorang muslim, dan tafsik memfasikkan seorang muslim, termasuk permasalahan nama dan ahkam. Nama dan ahkam, hukum-hukum yang berkaitan, kata beliau, dengan janji dan ancaman di akhirat. Juga berkaitan dengan wala loyalitas dan permusuhan, pembunuhan, terjaganya darah, dan hukum-hukum yang lain di dunia. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan bahwa orang-orang yang beriman masuk surga dan mengharamkan bagi orang-orang kafir masuk surga. Allah menjanjikan bagi orang beriman masuk surga, dan Allah mengharamkan bagi orang kafir masuk surga. Ini disebutkan oleh beliau dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam di juz yang ke-12. Selanjutnya, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, pada pekan yang lalu sudah saya bawakan, saya ulangi lagi. Kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam di juz yang pertama, kata beliau, permasalahan ini, maksudnya permasalahan Islam, iman, kufur, munafik, adalah permasalahan yang besar. Sungguhnya Allah SWT mengkaitkan nama-nama ini, Islam, iman, dan seterusnya, dengan kebahagiaan dan kesengsaraan, serta mengkaitkan tentang masuk surga dan neraka, dan ikhtilaf, perbedaan pendapat tentang nama dari nama-nama itu. Yang berhak mendapatkan nama-nama tersebut adalah ikhtilaf yang pertama kali dalam umat ini, yaitu perselisihan khawarij terhadap para sahabat, di mana mereka khawarij mengeluarkan para pelaku maksiat dari kalangan kaum muslimin, mereka keluarkan dari Islam secara keseluruhan dan memasukkan mereka dalam lingkup kekufuran, serta memperlakukan mereka layaknya orang kafir. Lalu dengan itu mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Setelah ini muncul penyelisihan kaum Mu'tazilah. Bukan dalam jami' ulum wal hikam. Jadi penyimpangan masalah takfir, yang perhatikan, penyimpangan masalah takfir, mengkafirkan, telah ada semenjak awal sejarah umat Islam ini. Yaitu dengan memberontaknya kaum Khawarij kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, Khalifatul Rashid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda, pada tahun 37 Hijriah. Setelah beliau memandatkan tahkim, yaitu menunjuk dua orang hakim untuk menjadi juru damai dalam memutuskan perkara pada perang Siffin. Mereka mengingkari Ali radhiyallahu anhu tentang hal ini. Khawarij mengingkari. Lalu mereka mengkafirkan Ali dan dua orang hakim, yaitu Amr bin Auf dan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhum, dan orang-orang yang ridho dengan keputusan ini. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah berkata, ketika Ali radhiyallahu mengutus Abu Musa dan sejumlah pasukan bersamanya ke Daumatul Jandal, maka kaum Khawarij semakin menjadi-jadi. Mereka berlebih-lebihan dalam mengingkari Ali, dan akhirnya mereka terang-terangan mengkafirkannya. Ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Kemudian dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-13. Kata beliau, karena inilah wajib berhati-hati dalam mengkafirkan kaum muslimin dengan sebab dosa dan kesalahan yang dilakukan. Karena hal inilah bid'ah yang pertama kali muncul dalam Islam, sehingga pelakunya mengkafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah serta harta mereka. Ayolah ikhwah, azakumullah, kepada ikhwan dan akhwat, dan kepada pendengar Roja rahimakumullah, saya akan jelaskan tentang hakikat iman menurut ahlu sunnah dan firqah-firqah yang sesat, kemudian juga sumber kesalahan mereka. Sebab ini penting, akar permasalahan ini harus kita bahas. Meskipun saya sudah membahas di Radio Roja tentang prinsip ahlu sunnah, tentang masalah din dan iman, ini kita bahas lagi karena masalah ini masalah besar, dijelaskan oleh para ulama yang merupakan masalah besar. Di penjelasan ringkas tentang hakikat iman menurut ahlu sunnah dan juga firqah-firqah yang sesat, bahwa ahlu sunnah meyakini bahwa iman adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Bagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, iman adalah perkataan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Itu juga dijelaskan oleh Imam Abu Utsman Ismail As-Sabuni rahimahullah dalam Aqidah Salaf Ashabil Hadis. Mazhab Ahlul Hadis bahwa iman adalah perkataan, perbuatan, dan juga pengetahuan, bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang dengan melakukan maksiat. Dan yang lainnya banyak sekali. Ya, seluruh ulama Ahlussunnah menjelaskan bahwa iman itu qaulun wa amal. Kemudian pendapat, ini pendapat Ahlussunnah. Jadi pendapat Ahlussunnah, iman menurut Ahlussunnah terdiri tiga pokok: keyakinan hati, perkataan lisan, dan perbuatan anggota badan. Dari tiga pokok ini maka bercabanglah cabang-cabang iman. Yang pertama. Yang kedua, pendapat Murji'ah. Pendapat Murji'ah dalam masalah iman ialah mengeluarkan amal. Jadi Murji'ah mengeluarkan amal, perbuatan dari nama iman. Dan bahwasanya iman tidak bercabang-cabang dan tidak terbagi-bagi. Tidak menerima tambahan maupun pengurangan. Bahkan iman itu sesuatu yang satu. Seluruh orang mukmin sama keimanannya. Inilah pokok pendapat mereka yang telah disepakati oleh seluruh firqah mereka. Tapi firqah Murji'ah. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam. Intinya adalah Majmu' Fatawa di juz yang ke-12 dan juga di juz yang ke-13. Ini pendapat Murji'ah. Jadi amal tidak masuk dalam iman. Kemudian iman tidak bercabang. Iman tidak terbagi. Tidak menerima tambahan. Tidak menerima pengurangan. Iman itu satu, seluruh orang mukmin sama keimanannya. Ini pendapat firqah Murji'ah yang sesat dan menyesatkan. Kemudian yang ketiga, pendapat Wa'idiyah Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij dan Mu'tazilah masing-masing meyakini bahwa iman mutlak, itu pokok keimanan mencakup hal melakukan seluruh amalan ketaatan dan meninggalkan seluruh hal yang diharamkan. Bila sebagian dari hal ini hilang pada diri seorang, maka batallah keimanannya dan ia berada dalam neraka kekal selama-lamanya. Ini pendapat secara umum Khawarij Mu'tazilah. Kemudian kedua firqah ini berselisih mengenai penamaan orang fasik pelaku dosa besar di dunia. Khawarij mengatakan bahwa pelaku dosa besar kafir. Itu mengatakan Khawarij. Sedangkan Mu'tazilah mengatakan bahwa ia berada dalam satu kedudukan di antara dua kedudukan, tidak mukmin dan tidak juga kafir. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-7 dan juga di juz yang ke-18. Nah, sekarang kita lihat. Jadi sudah saya sebutkan, yang pertama pendapat Ahlussunnah, yang kedua pendapat Murji'ah, yang ketiga pendapat Wa'idiyah, Khawarij Mu'tazilah. Nah, sumber kesalahan firqah-firqah yang sesat dalam masalah iman dan syubhat mereka. Sumber kesalahan firqah-firqah yang sesat yang menyelisih Ahlussunnah dalam masalah iman itu kembali kepada satu syubhat. Kembali kepada satu syubhat, yaitu apa? Keyakinan mereka bahwa iman adalah sesuatu yang satu, tidak terbagi-bagi dan tidak bercabang. Perhatikan ini, pendapat Murji'ah, pendapat Khawarij, Mu'tazilah, sama kerancuan mereka, satu syubhat. Yaitu mereka mengatakan bahwa iman adalah sesuatu yang satu. Juz'un la yatajazza. bagian yang tidak terbagi, yang tidak bercabang. Sekarang kita lihat perbedaannya. Sisi perbedaan antara ahlu sunnah dan ahlul bid'ah dalam masalah iman. Perbedaan secara umum antara ahlu sunnah dengan firqah-firqah sesat dalam masalah iman terdapat pada tiga masalah. Perbedaan secara umum antara ahlu sunnah dengan firqah-firqah sesat dalam masalah iman terdapat pada tiga masalah. Masalah pertama, ahlu sunnah berpendapat bahwa iman itu terbagi-bagi dan bercabang-cabang. Apabila sebagiannya hilang, maka sebagian lain tetap ada. Berbeda dengan firqah-firqah yang sesat. Secara umum, berbeda dengan firqah-firqah yang sesat secara umum karena mereka tidak berpendapat seperti itu. Bagaimana yang telah dijelaskan. Kemudian masalah kedua. Iman menurut ahlu sunnah dapat bertambah dan berkurang. Dan dalam hal ini orang yang beriman bertingkat-tingkat. Sedangkan kebanyakan ahlu bid'ah tidak berpendapat demikian. Karena didasari pokok pendapat mereka, yaitu iman tidak dapat dibagi-bagi dan tidak bercabang-cabang. Ini pendapatnya ahlu bid'ah. Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah. Masalah ketiga, menurut Ahlussunnah, terkadang pada diri seorang mukmin terkumpul antara kufur dan iman, syirik dan tauhid. Jadi terkadang pada diri seorang mukmin terkumpul antara kufur dan iman, syirik dan tauhid, terkumpul. Seperti itu. Dalam masalah ini sebagian besar ahlul bid'ah menyelisih dan mengingkari. Bahkan khawarij berpendapat bahwa tidak mungkin terkumpul antara iman dan maksiat pada diri seorang. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam. Dapat ahlu sunnah yang berbeda dengan ahlul bid'ah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menjelaskan. Dan di sini ada pokok yang lain, yaitu bahwa terkadang terkumpul pada diri seorang kafiran dan iman, syirik dan tauhid, takwa dan maksiat, nifak dan iman. Inilah di antara pokok ahlu sunnah yang agung. Selain mereka, dari kalangan ahlu bid'ah menyelisihnya, seperti khawarij, mu'tazilah dan qadariyah. Dan permasalahan keluarnya pelaku dosa besar dan neraka dan kekekalan dalamnya dibangun di atas pokok ini. Ini disebutkan oleh al-Imam Al-Qayyim dalam kitabnya As-Shalah wa Hukmu Tarikiha. Jadi perkataan ahlu sunnah, perhatikan, perkataan ahlu sunnah berkumpul di dalam diri seorang kufur dan iman, maksudnya berkumpul di dalamnya cabang-cabang kufur dan cabang-cabang iman. Karena perbuatan maksiat adalah cabang dari kekufuran. Sedangkan perbuatan ketaatan termasuk cabang keimanan. Setiap cabang dari cabang-cabang kekufuran disebut kufur. Dan setiap cabang dari cabang-cabang keimanan disebut dengan iman. Ini disebutkan dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam di juz yang ke-7 dan juga kitab As-Shalah wa Hukmu Tarikah oleh Ibnu Qayyim. Itu yang tadi saya sebutkan, ya, perbedaan penjelasan ringkas tentang hakikat iman melalui sunnah dan firqah-firqah yang sesat. Sekarang perbedaan yang bersifat khusus antara ahlu sunnah dengan murji'ah dalam bab iman. Perbedaan yang bersifat khusus antara ahlu sunnah dengan murji'ah dalam bab iman. Ini terdapat pada tiga masalah. Saya ulangi, perbedaan yang bersifat khusus antara ahlu sunnah dalam bab iman terdapat pada tiga masalah. Masalah pertama, ahlu sunnah berpendapat bahwa amal perbuatan masuk ke dalam nama iman. Amal masuk dalam iman. Ahlu sunnah. Sedangkan murji'ah tidak berpendapat demikian. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, murji'ah menyelisih kita dalam tiga hal. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, murji'ah menyelisih kita dalam tiga hal. Yang pertama, kita mengatakan iman adalah perkataan dan perbuatan. sedangkan mereka mengatakan iman adalah perkataan tanpa amal. Dua, kita mengatakan iman bertambah berkurang, sedangkan mereka mengatakan iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Yang ketiga, kita mengatakan kami beriman dengan menetapkan, dengan ikrar, dengan mereka mengatakan kami beriman di sisi Allah. Artinya sudah memastikan bahwa kami sudah pasti beriman. Iman yang sempurna, kata mereka demikian. Ini pendapatnya Murji'ah. Ketiga, pada Imam Sufyan At-Tsauri, bahwa kita mengatakan iman perkataan perbuatan, sedangkan mereka mengatakan iman perkataan tanpa amal. Kita mengatakan iman bertambah berkurang, mereka mengatakan tidak, tidak bertambah, tidak berkurang. Kita mengatakan iman dengan perkataan kita, bahwa kita iman. Mereka mengatakan bahwa kita sudah iman dengan sempurna di sisi Allah Ta'ala. Ini dijelaskan di dalam kitab Syarh Usul oleh Imam Al-Baghawi. Kemudian dijelaskan oleh Imam Al-Barbahari, yang wafat tahun 307 dalam kitabnya Syarah Sunnah. Kata Imam Al-Barbahari, barang siapa yang berkata bahwa iman adalah perkataan dan perbuatan, bertambah dan berkurang, maka sungguh ia telah keluar dari irja, dari murji'ah, dari awal sampai akhir. Artinya, kalau dia mengatakan iman itu perkataan dan perbuatan, bertambah dan berkurang, maka ia bukan orang murji'ah. Begitu penjelasan Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarah Sunnah. Di nomor 161, halaman 123, Tahqiq Khalid bin Qasim Ar-Raddadi. Kemudian masalah kedua. Masalah pertama, perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan yang Murji'ah. Oh, amal perbuatan masuk dalam iman. Murji'ah tidak. Kemudian yang kedua, Ahlus Sunnah menetapkan dengan pasti terhadap seorang dari kaum muslimin dengan keimanan yang sempurna dan tidak pula menafikan, meniadakan pokok dari imannya. Sedangkan Murji'ah menjadikan setiap orang yang mewujudkan pokok keimanan sebagai seorang mukmin yang sempurna imannya. Bahkan Murji'ah mengatakan orang yang fasik adalah mukmin yang sempurna imannya. Yang ketiga, masalah ketiga, Ahlus Sunnah membolehkan memberikan istisna, pengecualian. Maksudnya mengatakan saya mukmin insyaallah. Sedangkan Murji'ah mengharamkan istisna. Kenapa Ahlus Sunnah mengatakan demikian? Karena mereka tidak memberi kesaksian asli mereka dengan keimanan yang sempurna. Mereka tidak ragu dengan pokok keimanannya, tapi mengatakan mukmin dengan sempurna tidak. Maka dikatakan saya mukmin insyaallah. Adapun Murji'ah, mereka mengatakan enggak boleh mengatakan insyaallah dalam iman. Karena apa? Mereka berpendapat bahwa iman adalah satu, yaitu memberan hati, dan mereka menamakan orang yang memberi istisna adalah orang-orang yang ragu dalam keimanan. Ini bisa dilihat penjelasannya dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam di juz yang ke-7 dan juga Syarah Aqidah Al-Tahawiyah. Ini perbedaan antara Al-Sunnah dengan Murji'ah. Sekarang perbedaan Al-Sunnah dengan Al-Wa'idiyah, Khawarij dan Mu'tazilah. Juga terdapat pada tiga masalah. Perbedaan Al-Sunnah dengan Al-Wa'idiyah, yaitu Khawarij dan Mu'tazilah, terdapat pada tiga masalah. Masalah pertama, Al-Sunnah berkeyakinan bahwa tetapnya pokok iman bersamaan dengan adanya dosa. Di Al-Sunnah berkeyakinan bahwa pokok iman tetap ada meskipun dia berbuat dosa besar. Sedangkan Khawarij dan Mu'tazilah meyakini lenyapnya iman secara keseluruhan bersamaan dengan adanya sebagian dosa besar. Karena inilah Al-Sunnah tidak mengeluarkan pelaku dosa besar dari agama Islam. Sedangkan Khawarij dan Mu'tazilah mengeluarkan mereka dari Islam. Masalah kedua, Al-Sunnah memisahkan antara Islam dan iman ketika penyebutan keduanya berkumpul. Disebutkan Islam dan iman dalam satu ayat, maka dipisahkan Islam amal-amal yang zahir, iman amal-amal yang batin. Itu kalau penyebutannya berkumpul. Tapi kalau berpisah ya sama. Adapun Khawarij dan Mu'tazila tidak memisahkan antara Islam dan iman. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah berkata mengenai orang-orang yang fasik di kalangan agama ini. Adapun Khawarij dan Mu'tazila, mereka mengeluarkan pelaku dosa besar dari nama iman dan Islam. Karena menurut mereka iman dan Islam itu adalah satu. Khawarij dan Mu'tazila. Sebutkan dalam majmu' fatawa. Kemudian masalah ketiga. Perbedaan Ahlus Sunnah dengan Khawarij dan Mu'tazila tentang penamaan orang fasik pelaku dosa besar dan hukumnya. Ahlus Sunnah berkata ia muslim dan hukumnya di akhirat dibawa kehendak Allah. Gantung kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah akan azab. Dan jika Allah kehendaki, Allah akan mengampuninya. Ini Ahlus Sunnah. Khawarij berkata bahwa pelaku dosa besar adalah kafir. Dan hukumnya di akhirat berada dalam neraka dan kekal selama-lamanya. Sedangkan Mu'tazilah mengatakan bahwa dia berada pada satu kedudukan. Di antara dua kedudukan. Manzilah bainal manzilatain. Yaitu tidak mukmin dan tidak kafir. Hukumnya di akhirat, dia kekal dalam neraka. Disebutkan dalam majmu' fatawa di beberapa jilid dari majmu' fatawa Syekhul Islam Taimiyah dan juga disebutkan dalam akidah Thahawiyah. Jadi saya ulangi, perbedaan Ahlus Sunnah dengan Wa'idiyah Khawarij dan Mu'tazilah terdapat pada tiga masalah. Masalah yang pertama, Ahlus Sunnah berkeyakinan bahwa tetapnya pokok iman, artinya pokoknya iman itu ada meskipun dia berbuat dosa besar selama dia tidak menghalalkan dosa besar itu. Sedangkan Khawarij dan Mu'tazilah meyakini iman itu lenyap seluruhan bersamaan dengan adanya sebagian dosa besar. Di Ahlus Sunnah tidak mengeluarkan takut dosa besar dari agama Islam, sedangkan Khawarij Mu'tazilah mengeluarkan mereka dari Islam. Masalah pertama. Masalah yang kedua, Ahlus Sunnah memisahkan antara Islam dan iman ketika penyebutannya berkumpul. Adapun Khawarij Mu'tazilah tidak memisahkan antara Islam dan iman. Tidak memisahkan antara Islam dan iman. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam, adapun Khawarij dan Mu'tazilah, mereka mengeluarkan pelaku dosa besar dari nama iman dan Islam, karena menurut mereka iman dan Islam adalah satu. Orang berbuat dosa besar, umpamanya dia minum khamr, atau dia durhaka pada orang tuanya. Apa? Menurut mereka otomatis keluar dari Islam. Kafir. Mu'tazilah, dia tidak mukmin, tidak kafir. Masalah ketiga, beda Ahlus Sunnah dan Khawarij dan Mu'tazilah tentang penamaan orang fasik pelaku dosa besar dan hukumnya. Ahlus Sunnah berkata, ia muslim, sebelum dia berbuat dosa besar. Dan hukumnya di akhirat, bawa kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah akan siksa dia. Jika Allah kehendaki, Allah akan ampun. Adapun Khawarij mengatakan orang yang melakukan dosa besar, kafir, hukumnya di akhirat berada dalam neraka. Dan kekal selama-lamanya. Umumnya orang yang dia masih melakukan perbuatan riba. Itu yang lain lah dosa besar banyak nih, ratusan dosa besar. Kalau menurut Khawarij, dia kafir. Pak, di akhirat selama-lamanya. Kalau Mu'tazilah, dia berada pada satu kedudukan, antara dua kedudukan, manzilah bainal manzilatain. Dia tidak mu'min dan tidak kafir, tapi di akhirat kekal dalam neraka. Ini tiga perbedaan yang disebutkan para ulama. Sekarang, kita bahas tentang awal munculnya pengkafiran tanpa dalil di tengah-tengah umat ini. Dan apa faktor-faktornya dan sebab-sebabnya. Jadi tentang ideologi takfir tanpa dalil. Ini sudah muncul sejak awal sejarah umat Islam. Dan tindakan menjatuhkan vonis kafir pada perbuatan maksiat. Termasuk perbuatan bid'ah yang pertama kali muncul dalam sejarah kaum muslimin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan kita harus menghindari tindak pengkafiran kaum muslimin hanya karena perbuatan dosa dan kesalahan mereka. Karena Hal itu merupakan bid'ah yang pertama kali muncul dalam Islam. Mereka mengkafirkan kaum muslimin, lalu menghalalkan darah dan harta benda mereka. Berarti kan menghalalkan darah dan harta benda mereka. Jadi syariat Islam bahwa walihada yajibul ihtiraz min takfir muslimin bidzunub wal khataya. Fa innahu awwal bid'atin dhaharat fil Islam takaffara ahlaha al muslimin. Takaffara ahlu al muslimin wastahallu dima'ahum wa amwalahum. Kita harus berhati-hati dan menghindar dari tindakan pengkafiran kaum muslimin karena perbuatan dosa dan kesalahan mereka. Karena hal ini merupakan bid'ah yang pertama kali muncul. Orang yang mengkafirkan ini, artinya yang punya ideologi ini mengkafirkan kaum muslimin. Kafara ahluha al-muslimin. Dan ia menghalalkan darah dan harta mereka. Dan yang pertama kali mempelopori ideologi takfir dengan tidak benar adalah sekte Khawarij. Dari mereka dahulunya bergabung dalam pasukan Ali bin Abi Thalib dan perang Siffin. Ketika Ali dan Muawiyah pada bulan Ramadan tahun 37 Hijriah bersepakat untuk mengadakan perundingan, maka serentak orang-orang Khawarij tidak setuju dengan perundingan tersebut dan mengadakan pengingkaran secara radikal kepada Ali. Sampai-sampai mereka berkata, engkau telah menjadikan manusia sebagai hakim atas kitabullah. Padahal tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Innal hukmu illa lillah, kata mereka. Kata mereka, la hukma illa Allah. Atau innal hukmu illa lillah. Lantas mereka terang-terangan mengkafirkan Ali radhiyallahu anhu warda. Disebutkan dalam kitab Al-Farq Bainal Firaq Al-Baghdadi, dalam kitab Al-Bidayah wal Nihayah, Ibnu Katsir dan majmu' fatawa syarh Islam. Kemudian dikatakan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari, beliau, orang Khawarij telah satu kata, bersepakat dalam mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Hanya karena beliau mengangkat suruh damai, namun mereka berselisih pendapat apakah kekufurannya dikategorikan syirik atau bukan. Mereka telah sepakat bahwa setiap dosa besar itu kufur, kecuali aliran dari An-Najdiyah yang tidak pendapat demikian. Ini disebutkan oleh Abu Hasan Asy'ari dalam kitabnya Maqalatul Islamiyyin di juz yang pertama. Jadi menurut penjelasan para ulama yang mengkaji tentang firqah-firqah yang sesat, bahwa pada hakikatnya Khawarij itu sepakat. Sepakat apa mereka? Mengkafirkan Ali. Mereka sepakat mengkafirkan Ali, Utsman, pasukan perang Jamal, kemudian dua juru damai, Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin Al-As radhiyallahu anhum ajma'in, dan setiap orang yang setuju dengan perundingan atau mendukung salah satu dari dua juru damai atau keduanya. Suara mereka juga telah sepakat untuk melakukan pemberontakan atas pemerintah yang zalim. Disebutkan oleh Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farq Bainal Firaq. Jadi ikhwan fil din, azakumullah, ini pengkafiran sejak pertama kali sudah muncul dari Khawarij. Jadi kembalinya Ali radhiyallahu an dari pertempuran Siffin, orang-orang Khawarij mengasingkan diri dari tempat yang bernama Harura. Kemudian tempat itu dikatakan Haruriyah. Kelompok mereka dinamakan Haruriyah karena berkumpul di Harura, sehingga mereka dikatakan Haruriyah. Jadi Khawarij dikatakan juga Haruriyah karena kumpulnya di Harura, itu di Irak. Saat itu mereka berjumlah 12.000 orang. Lalu Ali radhiyallahu mengutus Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu untuk mengajak mereka berdialog. Hasil dari dialog itu, setengah dari mereka sadar. Adapun sisanya mereka melakukan tindak perampokan. Artinya merampok hewan-hewan kaum muslimin dan menghalalkan nyawa mereka. Menghalalkan nyawa mereka. Dan mereka juga membunuh Abdullah bin Khabbab bin Arf. Mendobrak rumahnya, membunuh putranya. Dan mereka membuat markas di tempat yang bernama Nahrawan. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda dengan membawa 4.000 bala tentara, Ali mendatangi mereka. Tatkala Ali mendekati markas mereka, Ali radhiyallahu mengutus seorang tentara untuk menyatakan serahkan kepada kami pembunuh Abdullah bin Khabbab. Ini arti kisah. Jadi Ali menyuruh untuk menyerahkan siapa yang membunuh. Kemudian mereka mengatakan kami semuanya pembunuh, kata mereka. Kami semuanya membunuh. Inna kulluna qatalahu. Kami semuanya membunuh. Kemudian saat itu Ali bergerak memerangi mereka. Kalau mereka yang membunuh semuanya, berarti harus dibalas semuanya. Maka Ali bergerak memerangi dan membunuh mereka semua. Tidak ada yang selamat kecuali 9 orang saja. Sedangkan pasukan Ali tidak ada yang terbunuh kecuali 7 atau 9 orang. Bukan di Al-Farq bin Al-Firaq dan Majmu' Fatawa Syekhul Islam. Juz yang ke-13. Kemudian setelah Ali memerangi mereka, dan mayat bergelimpangan di mana-mana, Ali berjalan di antara mayat-mayat yang bergelimpangan. Ali berkata, alangkah malangnya kalian. Alangkah malangnya kalian. Kalian telah dicelakakan oleh para penipu. Maka pasukan beliau bertanya, wahai Amirul Mukminin, siapa kegerangan yang telah menipu mereka? Ali menjawab, yang menipu mereka adalah syaitan. Syaitan yang menipu mereka. Dan hawa nafsu yang menipu mereka. Syaitan yang menipu mereka. Hawa nafsu yang menipu mereka. Dan kemudian mereka menggunakan angan-angan yang kosong. Mereka menggambarkan perbuatan maksiat itu indah di mata mereka. Dan mereka mengobral janji kemenangan. Ali bin Abi Thalib jelaskan, laqad darrakum man garrakum, kata Ali. Sungguh kalian telah ditipu oleh para penipu. Dan ditanya, siapa yang menipu mereka? Syaitan. Kemudian juga hawa nafsu. Kemudian juga angan-angan kosong. Kemudian juga hiasi mereka dengan perbuatan maksiat. وَزَيَّنَتْ لَهُمُ الْمَعَاصِي وَنَبَأَتْهُمْ أَنَّهُمْ ظَاهِرُونَ. Dan maksiat mereka menggambarkan perbuatan maksiat itu indah, dan mereka mengubah janji kemenangan. Bukan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Kemudian ikhwan fi din, jazakumullah, Nabi SAW telah mengabarkan kepada para sahabat tentang akan munculnya khawarij, pemberontakan mereka. Lalu beliau mendorong untuk memerangi mereka. Karena Nabi sudah menjelaskan akan terjadi demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan akan terjadi seperti itu di tengah-tengah kaum muslimin. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayakhruju qaumun fi akhir zaman ahdathul asnan sufahaul ahlam yaquluna min khairi qawlil bariyah la yujawizu imanuhum hanajirahum yamrukuna min ad-din kama yamruku sahmu min ar-ramiyah fa aynama laqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yawmal qiyamah." Rasulullah SAW bersabda, akan muncul di akhir zaman sekelompok orang yang ciri-ciri mereka masih berusia belia, masih berusia masih muda-muda, dan mereka adalah orang-orang yang tidak berilmu. Mereka rajin membaca Al-Quran, namun keimanan mereka hanya sebatas di lisan saja, tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah yang melesat menuju buruannya. Maka apabila kalian bertemu dengan mereka, perangilah mereka. Bunuhlah mereka. Karena orang memerangi mereka dan membunuh mereka akan mendapatkan ganjaran yang besar pada hari kiamat. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Hadis tentang ini banyak sekali. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Innahu yakhruju min di'di hadha qaumun yatluna kitaballahi ratban la yujawizu hanajirahum yamruquna min ad-din kama yamruqu sahmun min ar-ramiyah." Kata Nabi, sungguhnya akan keluar dari keturunan orang ini sekelompok kaum yang membaca Al-Qur'an secara kontinu namun tidak melampaui tenggorokan mereka. Mereka melesat keluar dari agama mereka layaknya anak panah yang melesat menuju sasaran buruannya. Dalam riwayat yang lain, perawi itu berkata, Nabi bersabda, "La in adraktuhum la aqtulannahum qatl Samud." Jika aku menjumpai mereka, saya akan bunuh mereka seperti dibunuhnya kaum Samud. Di sini sahih riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Baihaqi dan Ahmad dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi ini terjadi di awalnya bahwa Nabi SAW ketika membagi ghanimah, itu rampasan perang, ada seorang dari Bani Tamim mendatangi beliau bernama Dzul Khuwaisirah dari Bani Tamim. Dia berkata, "I'dil ya Rasulullah, berlaku adillah wahai Rasulullah." Maka Rasulullah bersabda, "Celaka engkau, siapa lagi yang dapat berlaku adil jika aku sudah dikatakan tidak adil? Sungguh celaka dan rugi jika aku tidak dapat berbuat adil." Lalu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal lehernya." Rasulullah menjawab, "Biarkan dia, sesungguhnya dia mempunyai pengikut. Di mana kalian menganggap remeh salat kalian jika dibandingkan dengan salatnya mereka. Juga kalian menganggap remeh puasa kalian dibandingkan dengan puasanya mereka." Artinya mereka betul-betul luar biasa salat dan puasanya mereka. Mereka membaca Al-Qur'an tetapi tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka melesat keluar dari batas-batas agama seperti melesatnya anak panah menuju sasaran buruannya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain Rasul bersabda, "Inna min di'di hadza aw fi 'aqibi hadza qaumun yaqra'una al-Qur'an fa yajawizu hanajirahum yamruquna min ad-din muruqqa sahmi min ar-ramiyah yaqtuluna ahla al-Islam wa yad'una ahla al-awthan lain ana adraktuhum laqtulannahum qatl 'ad." Kata Rasulullah, akan keluar dari keturunan orang ini satu kaum yang mereka itu ahli membaca Al-Qur'an namun bacaan mereka tersebut tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka melesat keluar dari batas-batas agama seperti melesatnya anak panah menuju sasaran buruannya. Mereka membunuh orang-orang Islam. Mereka membunuh orang-orang Islam dan mereka membiarkan para penyembah berhala. Mereka membiarkan orang kafir menyembah berhala. Jika aku sempat menemui mereka, aku mendapati nanti kelompok mereka, aku akan membunuh mereka dengan pembunuhan terhadap kaum 'Ad. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Abu Bukhari, Muslim dan Abu Dawud. Jadi ini yang pertama kali keluar adalah Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah. Pertama kali mereka memberontak kepada Nabi. Kemudian setelah itu dilanjutkan pada zaman Abu Bakar, pada zaman Umar, pada zaman Utsman, pada zaman Ali. Tadi saya sebutkan. Ini terjadi terus sampai akhir zaman. Dan nanti di akhirnya orang-orang Khawarij ini akan bergabung mengikuti Dajjal. Terakhir nanti orang Khawarij itu akan mengikuti Dajjal. Dijelaskan oleh Al-Khalal dalam kitabnya Sunnah bahwa Imam Ahmad berkata, "Al-Khawarij kelompok yang amat jahat." Khawarij kelompok yang amat jahat. Saya belum pernah menemukan kelompok yang lebih jahat dari mereka. Ada hadis Nabi yang berbicara tentang mereka. Dan hadisnya sahih. Sebutkan Al-Khalal kita usulnya. Dan Nabi bersabda, "Al-Khawariju ila bunnar." Khawarij adalah anjing-anjing neraka. Riwayat ini Hasan, riwayat ke Imam Ahmad. Abdullah bin Imam Ahmad dalam kitabnya Sunnah. Ibnu Majah, Ibnu Abi Asim kita dengan sunnah. Dan ala likai lam syara usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah dari sahabat Ibnu Abi Aufa. Ini hasan dengan beberapa syawahidnya. Dikatakan sahih. Syekhul Islam menjelaskan tentang perkara Imam Ahmad, bahwa Imam Ahmad mengatakan bahwa hadisnya sahih. Kata Syekhul Islam, ya hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Jadi Khawarij adalah sekte yang pertama yang gemar melontarkan vonis kafir tanpa dalil. Ini perhatikan bahwa Khawarij adalah sekte yang dikenal pertama kali gemar melontarkan vonis kafir tanpa dalil atas para pelaku dosa besar dan kaum muslimin. Ini Khawarij. Kemudian juga sekte yang lain yang suka gampang mengkafirkan itu sekte Syiah Rafidhah, yang mereka juga pemikirannya menyimpang daripada pemikiran Khawarij. Artinya dari segi takfir dan juga dari segi keyakinan. Jadi pertama Khawarij, kemudian Syiah Rafidhah. Kalau Rafidhah, mereka mengkafirkan generasi yang terbaik dari umat ini, itu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan meyakini bahwa para sahabat telah murtad. Gara-gara apa? Gara-gara tidak menjadikan Ali sebagai khalifah semeninggal Rasulullah SAW. Disebutkan dalam buku mereka, buku rujukan mereka, referensi mereka, yang paling sahih menurut mereka yaitu Al-Kafi. Bahwa di dalam kitabnya mereka, sepeninggal Rasulullah, umat manusia murtad semuanya, kecuali tiga orang. Jika ditanya, siapa tiga orang itu yang tidak murtad? Mereka jawab, Al-Miqdad bin Al-Aswad, Abu Dzar, dan Salam Al-Farisi. Ali bin Abi Thalib, dan Miqdad, Abu Dzar, dan Salam Al-Farisi. Dan juga disebutkan bahwa dalam kitab-kitab mereka, bahwa semua para sahabat kafir. Dan mereka melaknat. Jadi, Rafidhah adalah ahlul bid'ah yang paling parah dalam masalah takfir. Setelah Khawarij, Rafidhah. Mereka mengkafirkan setiap yang berbeda pendapat dengan mereka. Oleh karena itu mereka mengkafirkan segenap kaum muslimin, mulai dari para sahabat, tabi'in dan para ulama, tanpa rasa malu sedikit pun juga. Dan ini telah ma'ruf. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa orang-orang Rafidhah mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, segenap kaum Muhajirin Ansar, serta setiap orang yang setia mengikuti jejak mereka. Padahal Allah telah redha atas mereka dan mereka pun redha terhadapnya. Orang-orang Rafidhah mengkafirkan segenap umat Muhammad SAW dari dulu sampai sekarang. Sampai-sampai kata Syekhul Islam mereka mengkafirkan juga orang-orang yang sudahnya. Jadi yang pertama yang terbaik Abu Bakar, Umar, Utsman yang terbaik khairun nas dan ahli surga dikafirkan oleh mereka. Kemudian seluruh Muhajirin Ansar dikafirkan oleh mereka. Kemudian juga mereka melaknat para sahabat. Padahal Allah SWT telah mendoakan para sahabat dengan keridhaan. Allah telah redha kepada mereka. Kita disuruh untuk memohonkan ampun untuk para sahabat. Allah menyuruh kita untuk mengucapkan redha. Allah menyuruh kita untuk memohonkan ampun para sahabat. Mereka mengkafirkan. Mereka juga mengkafirkan para ulama Islam. Seperti Sa'id bin Musayyib, Abu Muslim al-Khawlani, Uwais al-Qarni, Atta bin Abi Rabah, Ibrahim al-Nakhai, Malik bin Anas, Al-Auza'i, Abu Hanifah, Hamad bin Zaid, Hamad bin Salama, Al-Tawri, Al-Shafi'i, Ahmad bin Hanbal, Khulail bin Iyad, Sulaiman al-Darani, dan yang lainnya. Jadi mereka meyakini bahwa kekafiran para ulama tersebut lebih parah daripada kekafiran orang-orang Yahudi Nasrani. Karena orang-orang Yahudi Nasrani dari awal mereka sudah kafir. Sedangkan para ulama tersebut adalah orang-orang yang murtad. Pada mereka berdasarkan ijma'. Kekafiran mereka, orang yang murtad lebih parah daripada kafiran orang-orang yang kafir sejak lahir. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Majmu Fatawa juz yang ke-28. Ini tentang sekte Khawarij. Kemudian ya ikhwan fillah, jazakumullah, ideologi takfir tanpa dalil zaman sekarang ini. Ini takfir sekarang ini sudah merebak di mana-mana, termasuk di Indonesia ini. Nah, ideologi takfir yang tanpa dalil menyebar luas, dari mana mereka mulai itu? Jadi kelompok tersebut berkembang sekarang ini. Dan masih muda-muda seperti yang Nabi sebutkan. Nah itu mereka terpengaruh dengan buku-buku pemikiran. Buku fikriyah. Dijelaskan oleh Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhail dalam kitabnya At-Takfir wa Dawabituhu. Tadi apa yang saya jelaskan dari kitab At-Takfir wa Dawabituhu. Jadi ideologi takfir tanpa dalil ini muncul pada zaman sekarang ini. Ini diawali dari buku-buku fikrah. Dan yang awal memulai ini adalah buku-bukunya Sayyid Qutb. Pada zaman sekarang ini buku-bukunya Sayyid Qutb. Karena Sayyid Qutb yang mengatakan demikian, beliau mengkafirkan seluruh masyarakat Islam pada zaman ini. Beliau menyebutkan dalam kitabnya Zilal Quran, beliau menyebutkan dalam kitabnya Ma'alim fi Tariq. Bahkan dalam kitab Ma'alim fi Tariq, Sayyid Qutb mengatakan permasalahan sebenarnya permasalahan antara kufur dan iman, syirik dan tauhid, jahiliyah dan Islam. Dan hal ini harus diketahui dengan jelas. Umat manusia sekarang bukanlah orang-orang Islam. Meskipun mereka mengklaim hal itu. Karena mereka hidup dalam kehidupan jahiliyah. Terserah jika ada orang yang lebih memilih untuk membohongi dirinya sendiri atau membohongi orang lain. Dengan mengatakan mungkin saja Islam tegak dalam suasana jahiliyah ini. Namun hal itu tidak akan merubah sedikit pun kenyataan yang sebenarnya. Ini bukanlah Islam dan mereka bukanlah kaum muslimin. Disebutkan dalam kitab Ma'alim fi Tariq halaman 158. Oleh Sayyid Qutb. Jadi juga dalam kitabnya Zilul Quran. Dikatakan tafsir pada akhirnya bukan tafsir Zilul Quran itu. Jadi kata Sayyid Qutb bahwa saat ini zaman telah kembali seperti semula. Saat datangnya Islam dengan membawa kalimat La ilaha illallah. Umat manusia telah murtad dan kembali kepada penyembahan makhluk. Serta kembali kepada kewenangan agama-agama. Mereka telah meninggalkan kalimat La ilaha illallah. Ini jelaskan oleh Sayyid Qutb. Dalam Sidr al-Quran. Dan banyak lagi buku-buku Sayyid Qutb yang mempunyai pendapat atau pemikiran atau statement yang serupa bahwa beliau mengkafirkan para ulama, pemerintah kaum muslimin serta seluruh masyarakat Islam hingga para muazzin menurut Sayyid Qutb semuanya kafir dan murtad bahkan lebih berat dosa dan azabnya dibandingkan yang lain. Sebutkan oleh Sayyid Qutb dalam bukunya. Dan itu diakui tentang takfirnya Sayyid Qutb diakui oleh tokoh-tokoh kaum muslimin. Bagaimana jelaskan dalam buku-buku mereka. Seperti Dr. Qardawi memaparkan pada fase ini muncullah buku-buku Asy-Syahid Sayyid Qutb kata Qardawi. Yang menggambarkan fase terakhir dari ideologi takfirnya. Yaitu pengkafiran masyarakat Islam. Diisolasikan, mengisolasikan diri. Dan deklarasi jihad untuk memerangi seluruh umat manusia. Disebutkan dalam kitab Dr. Qardawi Aulawiyat Al-Harakah Al-Islamiyah. Begitu juga disebutkan oleh Faris Abdul Khaliq dan yang lainnya. Disebutkan oleh Salim Al-Bahansawi dalam Al-Hukum wa Qadiyat Takfir Al-Muslim Ali Juraisyah dan yang lainnya. Jadi yang golongan ini takfir yang ada sekarang ini diawali dari buku-bukunya Sayyid Qutb, buku-bukunya Sayyid Hawa dan yang lainnya. Dan di Mesir dulu ada timbul namanya Jamaatut Takfir wal Hijrah. Dan mereka menamakan dirinya dengan jamaah mukminin. Dan kemudian masuk ke berbagai negara, termasuk ke Indonesia ini. Di buku-buku yang ada sekarang ini pemikiran takfir, diadopsi dari buku-buku Sayyid Qutb. Dan Sayyid Qutb mengadopsi dari bukunya Al-Maududi, Abu Al-A'la Al-Maududi. Ini, ikhwanul fiddin, jazakumullah, kita harus hati-hati. Tentang buku-buku yang ada. Dan terakhir, saya ingatkan kepada seluruh kaum muslimin, terutama kepada generasi muda, ya, tentang buku-buku ini hati-hati. Kita sudah banyak buku-buku yang jelas, dan buku-bukunya para ulama ahlu sunnah, ulama salaf, itu yang kita baca. Jangan buku-buku pemikiran. Yang buku-buku itu akan membawa kepada penyimpangan, kesesatan. Buku hanyalah pemikiran-pemikiran belaka. Buku tersebut bahaya, bahkan lebih bahaya dari buku-buku ilmu kalam dan filsafat. Kemudian juga, kita hati-hati dalam buku-buku itu juga, membawa kepada penghasutan. Buku itu membawa kepada berbagai macam bid'ah dan penyimpangan. Buku-buku tersebut juga menghasut dan memprovokasi umat untuk memberontak dan menantang pemerintah kaum muslimin dengan dalil bahwa pemerintah telah kafir dan murtad dari agama ini. Selain itu juga buku tersebut mendidik generasi muda untuk memandang sebelah mata terhadap apa pentingnya ilmu dan ulama. Kemudian juga mereka menyibukkan diri dengan politik dan mereka membawa kepada huru-hara. Ini diantara penjelasan tentang takfir dan itu takfir yang ada pada zaman sekarang ini dan kita wajib berhati-hati kepada ikhwan dan akhwat juga hati-hati. Buku-buku salaf sudah ada, baca buku-buku salaf itu. Jangan kita terpengaruh kelompok-kelompok. Bahkan mereka juga sekarang ini menjual barang dagangannya dengan apa? Dengan istilah salaf. Mereka takfir, tapi pakai nama salaf. Atau dengan nama-nama lain. Nama-nama banyak lah sudah. Mereka pakai nama Ansarut Tauhid. Mereka menama dengan Mujahidin. Mereka nama kelompok jihad. Mereka menamakan dengan penegak kebenaran. Dan yang lainnya. Jadi kita tetap berhati-hati. Dan tentang faktornya banyak sekali. Penyebab dari takfir. Di antaranya saya jelaskan beberapa pekan yang lalu. Mereka tidak paham tentang agama. Jahil. Mereka mengekor hawa nafsu. Dan tidak peduli dengan dalil-dalil. Mereka menafsirkan dengan batil. Mereka tidak paham tentang maksud ayat dan hadis Nabi. Mereka terkena talbis iblis. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan demikian ikhwatal Islam a'azanallahu ayyakum, penjelasan lanjutan dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap masalah kufur dan takfir yang disampaikan oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizhahullah taala untuk kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya ikhwatal Islam, kami akan membuka satu tanya jawab, sesi tanya jawab untuk Anda yang akan bertanya secara langsung kepada Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Anda bisa menghubungi kami di layanan on air 021-823-6543 dan melalui pesan singkat juga bisa di 081-989-6543. Yang angkat untuk yang pertama dari pendengar Pak Fahri di Serpong yang sudah masuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Beberapa ya gitu ya di Katana gitu. Alafin Wahabi. Ya, di Arab Saudi sendiri mereka mengklaim bahwa Syekh di sana tuh lebih mengkultuskan Syekh Muhammad Wahab gitu. Keluar. Bahkan mereka saya bilang ada hari kelahirannya dia di kelahiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab maksudnya Bapak? Betul, betul. Kenapa apa namanya? Di apa di Indonesia kebidahkan gitu. Iya. Nah, penjelasannya. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Fahri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Salah itu penisbatan yang tidak benar ya. Bahwa salah sih nisbat kepada yang masyru', kepada generasi yang terbaik umat ini khairun nas. Pada generasi yang terbaik dan kita membawakan dalil dalam kita menyampaikan dalil Quran, Nabi yang sahih dan pemahaman para sahabat. Nah, tetap aja mereka namanya orang tidak bisa membantah dengan dalil dari ahlul bidah, dari kalangan hizbiyin, arafiyin, dan yang lainnya, dari kelompok-kelompok yang memang tidak senang kepada salaf. Mereka memberikan istilah dengan wahabi. Artinya, menurut mereka bahwa Muhammad bin Wahab ini sesat menurut mereka. Padahal justru beliaulah yang mengembalikan. Beliau tidak membawa ajaran yang baru. Beliau tidak membawa agama yang baru. Beliau menghidupkan kembali apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau mendakwakan kembali apa yang didakwakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Pada zamannya beliau, karena banyaknya kuburiyun, orang-orang yang menyembah kubur. Kemudian juga banyaknya penjajah. Penjajah sudah masuk ke negeri Saudi Arabia. Banyaknya juga ahlul bidah. Ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini menegakkan dakwahnya, mengembalikan dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dakwah tauhid, dakwah sunnah, mengingkari semua bentuk kesyirikan, mengingkari semua bentuk bid'ah, khurafat, dan yang lainnya, maka tidak senang. Orang kafir tidak senang. Setan tidak senang. ahlul bidah tidak senang, penyembah kubur tidak senang. Kemudian mereka mengatakan bahwa orang yang sama dengan syekh yang dibawa ini adalah Wahabi. Untuk menakutkan orang sampai di sini, atau orang-orang awam juga dikatakan oleh mereka kalau mau berangkat ibadah haji atau umroh atau mau berangkat atau kerja ke Saudi, hati-hati karena Wahabi. Tidak paham mereka apa Wahabi itu. Semua yang ada di kepala mereka yang namanya Wahabi itu ada orang yang melaksanakan tauhid, tidak menyembah kubur, yang berjenggot, itu Wahabi kata mereka. Jadi memang istilah-istilah itu dipakai oleh mereka untuk menjauhkan kita kepada kebenaran. Jauhkan kepada kebenaran. Kemudian yang kedua, tadi dikatakan bahwa di sana ada perayaan peringatan tentang Maulid Muhammad. Ini tidak benar. Dan mereka tidak ta'assum kepada Syekh Muhammad Al-Arab. Mereka kembalikan dalil semua kepada Al-Quran. Saya belajar kepada Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Saya tidak ta'assum baik kepada mazhab Hambali maupun juga kepada Syekh Muhammad. Tidak. Beliau jelaskan Quran dan Sunnah. Jadi bisa dilihat dalam buku-buku. Jadi memang sengaja orang-orang itu membuat fitnah atau iftira atau buhtan kepada orang-orang yang mengajak kepada kebenaran. Mereka tidak mampu membantah dalil yang kita sampaikan, maka mereka dan ejekan atau julukan atau lakab. Sama seperti kaum musyrikin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak mampu untuk membantah dalil yang dibawa Nabi, maka dikatakanlah Nabi kadzdzab, tukang dusta, majnun, gila, tukang sihir dan yang lainnya. Nah, sekarang mereka mengatakan Wahabi atau yang lain mereka pakai istilah. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang melalui pesan singkat. Ustaz barakallahu fikum. Orang tua saya tidak mau menerima jika disebutkan bahwasanya Indonesia adalah negara Islam karena berpedoman dan berhukum kepada hukum selain Allah. Mohon penjelasan dan nasihatnya. Apa sebenarnya yang menjadi patokan satu negara itu sebagai negara Islam atau negara kufur? Demikian, jazakallah khairan. Kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah. Kita mengumandangkan azan, melaksanakan salat berjamaah, melaksanakan salat fi, kita bisa melaksanakan salat yang lain-lainnya, salat Jumat, dan itu larangan sama sekali. Nabi saja ketika akan memerangi satu kaum, Nabi melihat dan mendengar ada tidak suara azan. Kalau tidak ada suara azan, Nabi perangi. Kalau ada suara azan, Nabi tidak memerangi. Kalau itu Islam. Kita lihat. Jadi patokannya orang bisa melaksanakan syariat Islam ini. Tahan juga dengan syariat. Kalau ada sebagian belum terlaksana hukum Islam, ya proses. Tapi mengatakan itu kafir, dari mana mengatakan kafir? Jadi berat hukumannya. Dan insya Allah nanti saya akan jelaskan ketika kita akan membahas tentang berhukum dengan apa yang firman Allah. Poin yang ke-47. Oh, nanti kita akan bahas. Apa itu? Syubhat yang ada di kepala mereka. Diingatkan, itu berbahaya. Mengkafirkan itu bukan kecil hukumannya. Kafiran itu akan kembali. Mengkafirkan umpamanya pemimpin yang ada ini kafir umpamanya. Dia mengatakan demikian. Maka itu akan kembali kepada orang itu. Kalau itu tidak benar, kembali. Saya sudah bawakan dalilnya pada pekan yang lalu. Dan ada di poin yang ke-43 tentang salah kufur dan takfir. Nabi bersabda, ayyuma mri'in qala li akhihi ya kafir faqad ba'a fi aduhuma in kana kama qala wa illa raja'at 'alaihi. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka ucapan itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Apabila saudaranya itu seperti yang ia katakan, maka ia telah kafir. Namun apabila tidak, maka kembali kepada dia yang menuduh sahirat muslim bahwa yang lain. Jadi hati-hati menuduh orang itu kafir, itu hati-hati. Dan hukumannya berat. Kita lebih baik salah dengan tidak menuduh daripada kita salah dalam menuduh. Kita enggak tahu soal ini kafir atau kita enggak tahu. Itu lebih baik daripada itu kafir. Itu pasti itu kafir. Enggak boleh. Kehati-hatian lebih baik. Ini akan berbahaya bagi orang yang menuduh siapa saja yang gampangkan menuduh kafir atau yang lainnya, itu hati-hati. Kita tidak mengingkari bahwa kezaliman di negara ini ada. Kezaliman tidak terlaksana sebagian besar dari hukum Islam, kita yakin itu ada. Itu kan tidak sabar. Mengkafirkan apa manfaatnya? Dan umumnya dari pelaksana-pelaksana itu tidak paham. Kita harus menjelaskan, sampaikan hujah kepada mereka dengan cara yang baik. Bukan dengan tuduhan, bukan dengan di media, bukan di media cetak atau elektronik, bukan dengan di mimbar, segala macam. Bukan. Kita kalau seandainya melihat pelanggaran, kejanggalan, segala macam, datangi. Sampaikan kepada majelis ulama, dan dia sampaikan kepada penguasa. Kalau itu diterima, alhamdulillah, tidak terima, kita sabar. Nabi sudah akan menyebutkan, dan Nabi sudah menyebutkan, kita disuruh sabar. Bahwa keadaan ini, setiap tahunnya lebih jelek daripada sebelumnya. Ya. Baik, Ustaz. Selanjutnya dari penelpon kembali ada Bapak Pranojo di Bekasi yang sudah masuk. Assalamualaikum, Bapak. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum, silakan, Bapak. Mereka dari mereka ini menuduh bahwa masalahnya ini karena kenang-kenang mereka itu. Di pihak pemerintah sendiri, katanya dari tidak sesuai itu. Kita juga berpikir beda untuk keyakinan dilihat karena tidak diundang Amerika dan pihak lain pemerintah ini dari segi hukum bahwa ini melanggar hukum. Iya. Penjelasannya Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Tentang masalah tapi mengkafirkan sudah sejelas. Sekarang ada kelompok muda yang klaim bahwa semua yang ada ini adalah tidak nyaman. Tidak dikuasa, mengaruhi semua negara-negara yang di bawah. Ya, tuduh. Sekarang kita bicara bukan soalnya Amerika atau negara ini. Sekarang kita kembali ke orang kita. Menurut syariat Islam bagaimana? Syariat Islam. Kita bicara soal syariat Islam. Islam ini agama yang adil. Islam ini agama rahmat. Islam agama kasih sayang. Apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok takfir, sebab dari takfir akan membawa kepada takfir dan takhrib. Dari takfir, takfir mengkafirkan akan membawa kepada apa? Takfir, pengeboman, seperti yang kita lihat sekarang ini. Awalnya takfir. Kalau mereka mengkafirkan, kemudian mereka mengatakan bahwa negara ini kafir, kemudian mereka ngebom, merusak. Kemudian takfir ini mengebom, dan juga takhrib, merusak di mana-mana. Itu bukan dari Islam. Bukan dari Islam. Tandanya memang itu ada orang-orang kafir, orang-orang Amerika. Secara hukum Islam, kalau seandainya mereka datang ke tempat ini, nggak boleh dibunuh. Nggak boleh dibunuh. Kalau dia punya perjanjian dan dia masuk dengan visa yang resmi, nggak boleh dibunuh. Dan dibunuh pemerintah. Jadi, perbuatan mereka adalah perbuatan yang salah. Apapun alasannya mereka tetap salah. Kita sekarang ini dalam berpijak dan dalam bertindak, itu kembalinya kepada dalil Quran, Sunnah, ala fahmi salam. Dan penjelasan para ulama al-sunnah. Bukan pemikiran, bukan ra'yu, bukan perasaan, bukan pendapat, bukan kata orang, bukan yang lainnya. Dasar berpijak harus jelas. Dalil dari Quran dan Sunnah. Dan penjelasan para ulama. Kalau kita lihat sekarang ini mereka bertindak sewenang-wenang. Mereka tidak adil. Dan perbuatan mereka membahayakan bahwa Islam melarang. Tidak berlarang, wala dirar. Tidak ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang. Mereka juga melakukan perbuatan bunuh diri. Pembunuhan itu. Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum. Allah kana bikum rahimah. Dan kamu bunuh diri kamu. Allah itu sangat sayang. Mereka bunuh diri. Perbuatan mereka bukan jihad sama sekali. Mereka bunuh diri. Juga Islam melarang membunuh orang lain. Tanpa hak. Dan Islam datang membawa rahmat. Orang yang kita lihat seperti itu gak punya rahmat. Bom, merusak, gak punya rahmat. Makanya kata Nabi SAW, la tunzau rahma illa min syaqi. Tidak dicabut rahmat dari orang-orang yang celaka. Gak punya rahmat. Menakut-nakuti orang muslimnya gak boleh, apalagi sampai membawa senjata, kemudian juga merusak, membom, gak boleh. Kami agama rahmat. Ya. Yeah. Nah, Ustaz, selanjutnya melalui pesan singkat kembali kami angkat dari pendengar kita. Ustaz, apakah bila seseorang berpemikiran takfir, maka dia otomatis menjadi seorang khawarij? Ya, kalau dia punya pemikiran yang demikian, takfir, maka dia berusaha untuk kembali. Kalau dia terus, artinya dia, kan ada orang yang terkena dan takfir masih syukur. Ada yang sudah menjadi keyakinan. Keyakinan, ya sama dia dengan pemikirannya khawarij. Takfirkan orang muslim, besar, takfirkan. Belum ada tingkatan-tingkatannya juga dari mereka. Ada yang awam. Kayak ahlul bid'ah juga ada orang yang awam. Ada yang tokohnya mengajak pada bid'ah. Ada orang yang terkena dan takfir. Ada juga yang karena syubhat. Ada yang tidak tahu sama sekali. Ada yang mengtokohnya. Ada tokoh yang membawa. Ciri-ciri mereka banyak. Ya, tadi sudah Nabi sebutkan. Si mereka apa? Pemuda. Mereka bodoh. Dan gampang mengkafirkan. Mereka ceroboh. Dan gegabah. Kemudian juga mereka menghukumi hati manusia. Dan mereka selalu membantah dalil dari Quran dan Sunnah. Atau mereka membawa dalil tentang dari Quran untuk orang kafir dipasukan kepada kaum muslim. Dan mereka rata-rata adalah kami orang-orang yang bodoh. Para ulama menjelaskan mereka orang yang bodoh tentang misteri. Dan saya sudah jelaskan di antara penyebab kesesatan pada pekan yang lalu saya sebutkan ada tiga. Siapa yang jawab itu? Yang pertama apa? Sebab kebodohan pada pekan yang lalu saya sebutkan yaitu sedikitnya ilmu. Sebab ilmu. Kedua, su'ul faham, jeleknya pemahaman. Penyebab kesesatan. Kedua. Yang ketiga yaitu su'ul qasd, jeleknya niat, jeleknya tujuan. Ya, saya pikir itu. Nah, Ustaz. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas waktunya. Nah. Ya, saya pikir cukup pembahasannya sudah panjang, mudah-mudahan saat yang belum terjawab. Ya, saya mohon maaf itu yang bisa saya jelaskan. Insya Allah yang saya jelaskan sudah jelas dan gamblang. Ya, Bapak dan Ibu, Ikhwan dan Akhwat yang mendengarkan baik-baik, mencermati baik-baik apa yang saya sampaikan. Kemudian itu bermanfaat dan kita tetap selalu memohon kepada Allah, sabat, ketetapan di atas iman, di atas Islam dan Sunnah, menerima salafus saleh. Dan kita tetap berhati-hati kepada pemikiran-pemikiran khawarij, kepada pemikiran-pemikiran takfir, dan ciri-ciri mereka banyak disebutkan dalam hadis, disebutkan oleh para ulama, dan juga oleh para ulama sekarang ciri-ciri mereka. Mereka menghalalkan darah kaum muslimin, dan gampang sekali mengkafirkan, dan juga mereka punya sifat yang gegabah, kasar, dan tidak ada rahmat sama sekali. Hanya kita hati-hati kepada mereka dan kita dakwahkan dengan cara yang baik. Sebab Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mendakwahkan mereka dengan cara yang baik, mengajak mereka dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang kasar, agar mereka kembali ke jalan yang hak. Meskipun mereka bersikap kasar kepada Ali bin Abi Thalib, tapi Ali bersikap lemah lembut, mengajak mereka dengan cara yang baik agar mereka kembali ke jalan yang benar, jalan Islam. Kita ingin kita dapat hidayah dan kita ingin juga semua orang dapat hidayah. Kita ingin berjalan di atas sunnah, kita ingin juga semua orang berjalan di atas sunnah. Kita ingin bahwa kita husnul khatimah, kita juga ingin bahwa orang lain mendapatkan husnul khatimah. Karena seorang muslim, itu dia harus kasih sayang kepada yang lainnya. Dan bersikap kasar, dan bukan saling menuduh. Makanya ahli sunnah, ketika dituduh dengan kafir oleh khawarij, mereka tidak mengkafirkan khawarij. Ketika mereka dituduh kafir oleh orang-orang syiah rafidah, mereka tidak membalas dengan kekafiran. Mereka dakwahkan mereka. Mereka dakwahkan. Kalau mereka sudah dakwahkan tidak mau, maka diperangi seperti yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan ini yang melakukan oleh pemerintah. Ulul amri untuk menindak mereka. Juga yang penting dari pengeboman, pengerusakan yang lainnya, itu dari pemikiran. Awalnya pemikiran. Jadi yang harus dirubah oleh pemerintah itu pemikiran mereka. Bahwa pemikiran itu terus menyebar kemana-mana dan itu akan terus membuat kerusakan-kerusakan di mana-mana. Kita berlindung dan Allah menjaga diri kita, keluarga kita, dan juga saudara kita dari pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyesatkan dari tentang diri ini. Itu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.